bangsa berketuhanan. Tentunya tak pantas kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa berkemanusiaan. Tentunya tak pantas bersikap seperti hewan. Pengen studio 5 ikut bernyanyi bersama, bisa? Sanggup bernyanyi bersama Danang? Semuanya tangannya boleh di atas dulu dong. Semuanya ikut ya. Dadadah.